الحمد لله ومن يبدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد خذت الله رحمه الله نصيح لنا شر الكلمات penjelasan tentang kalimat hadis yang ke-9 yaitu hadis Abu Hurairah Ar-Rahman bin Sakhrin mukhtalafa bismihi yang para ulama berselisih tentang namanya. Makna berikutnya dalam hadis tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW fa'innama atau sebelumnya makna itu kuma'an hufazdan ibu wa ma'amartukum bihi fa'atamihu mastabatun, apa yang aku larang kepada kalian dari perkara tersebut maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan tentangnya maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini telah kita lalui penjelasan kalimat ini. Kemudian kata Rasul alaihi wasallam fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya telah membuat binasa orang-orang sebelum kalian, yaitu kathratu masailihim, karena mereka banyak meminta, karena mereka banyak bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan karena mereka menyisihi nabinya. Dua sebab kebinasaan yang menimpa umat sebelum umat Muhammad alaihi wasallam, yaitu kasratu masail dan juga ikhtilaf al-anbiya. Dua sebab inilah yang akan menjerumuskan umat ini ke dalam kebinasaan sebagaimana telah membuat binasa umat-umat sebelum umat Islam. Sehingga jikalau kita tahu bahwasanya dua perkara ini akan membinasakan kita sebagaimana telah membinasakan umat terdahulu sebelum umat Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dari kalangan Bani Israil dan yang lainnya, maka hendaklah untuk kita berhati-hati supaya tidak terjatuh ke dalam perkara ini. Yang pertama kata Rasul kathratu masailihim, yang akan membuat kita binasa seperti umat terdahulu, yaitu banyak bertanya. Penafsiran yang pertama dari kathratu masailihim yaitu banyak bertanya. Dalam hal apa? Apakah pertanyaan itu tercela? Apakah semua pertanyaan dilarang? Atau apakah kita bertanya sedikit saja? Karena kalau banyak tercela, karena kalau banyak bertanya akan menyeret kepada kebinasaan. Kata para ulama, pertanyaan yang akan membuat kita binasa tiada lain yaitu pertanyaan-pertanyaan dalam perkara-perkara yang telah jelas dalam agama ini, yang tinggal kita mengamalkannya, yang kita telah mengetahui ilmunya, tidak dibebani untuk mengetahui hakikatnya. Maka pertanyaan yang seperti ini, berupaya untuk mengetahui perkara yang detail, hakikat dalam syariat ini, atau tetap mempertanyakan, mempermasalahkan perkara-perkara yang sudah jelas tuntunannya, contohnya dari Rasul kita Muhammad alaihi wasallam, maka pertanyaan itulah yang akan membuat binasa. Karena sudah jelas, tinggal dilaksanakan, tinggal diamalkan, tinggal dilakukan. Sebagaimana telah membuat binasa umat yang terdahulu, antum lihat bagaimana kebinasaan yang menimpa kepada Bani Israil dikarenakan mereka banyak bertanya kepada nabinya, padahal perkaranya sudah jelas. Nabinya mengatakan kepada mereka ketika Musa di antaranya berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina, baqarah. Apa jawaban mereka? Qalu atattakhidhuna hujwa, qalu atattakhidhuna hujwa, qala a'udzu billahi an nakuna minal jahilin. Mereka kaumnya menjawab, apakah engkau hendak menjadikan kami bahan percandaan? Apakah engkau tidak mengolok-olokkan kami? Kok kami disuruh menyembelih sapi betina? dalam rangka yaitu untuk mengetahui siapa qatil yang membunuh salah seorang di antara mereka. Maka Allah mewahyukan kepada nabinya agar mereka menyembelih sapi betina yang kelak sebagian dari anggota tubuh sapi betina tersebut dipukulkan kepada sang mayit tersebut, kemudian dengan izin Allah surat telah hidup dan mengatakan siapa pembunuhnya. Tapi apa sikap mereka ketika jelas Allah SWT memerintahkan inna allaha ya'murukum an tazbahu baqarah, apakah tersembunyi di sini mereka sampai betina, sampai mereka bertanya kepada Nabi Musa bertubi-tubi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, seperti apa sapinya. Dijawab dengan kriteria la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik fa'alu ma tumarun. Jenis sapinya itu tidak tua dan tidak muda. Kenapa? Karena mereka bertanya, mulai bertanya. Jikalau seandainya itu terulama mereka melaksanakan sudah sembelih saja satu sapi betina, yang penting sapi betina, perkaranya ringan, perkaranya mudah, tinggal mereka menyembelih sapi betina. Tetapi ketika mereka bertanya bagaimana usianya, jenisnya, maka dipersulit oleh Allah SWT. Tidak tua, tidak muda. Tidak cukup sampai di situ, mereka bertanya, qul dulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Coba warnanya seperti apa? Nantang lagi mereka. Nanya lagi, warnanya kayak apa katanya? Dipersulit lagi. Sukhra faqul launuha tasurun nadirin. Ya, warnanya kekuningan. Artinya warnanya berwarna kuning. Yang indah dipandang mata. Sehingga mereka mencari dengan sulit. Ditanya lagi, apakah yang sudah pernah dibuat untuk membajak atau belum? Ya. Sampai-sampai kata Allah, wa ma bihadu yafa'alu. Hampir-hampir mereka tidak melakukannya karena berat. Sebab apa beratnya? Sebab karena mereka banyak bertanya dalam perkara yang sudah jelas. Tanya. Kalau seandainya mereka di awal melaksanakan menyembelih sapi betina, tidak akan dipersulit dalam agama ini. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya, tidak ada kesulitan dalam agama ini. Ini contohnya. Ya, kebinasaan yang menimpa umat sebelumnya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan di antara kriteria pertanyaan. Yang pertama di antaranya su'alul jahil. Bertanyanya orang yang bodoh tentang agamanya. Fahuwa masyru'. Maka ini disyariatkan. Bertanyanya seorang yang jahil, yang tidak paham, tidak mengerti, tidak tahu tentang perkara agamanya yang hendak dia amalkan, yang hendak dia lakukan, dan dia ingin apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang telah ditempuh oleh nabinya alaihi salatu wasalam, yang telah dilakukan, diamalkan oleh nabinya alaihi salatu wasalam, maka pertanyaannya seperti ini masyru', disyariatkan, bahkan wajib. Karena Allah firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikr, para ulama. Para ulama, bukan ahli dzikir, tukang dzikir dalam ayat ini. Karena kalau bertanya kepada tukang dzikir, enggak tahu permasalahan agama. Iya. Tapi yang diinginkan di sini tafsir ahli zikri yaitu ulama. Semata-mata ahli zikri sudah lewat kebinasaan umat terdahulu ketika mereka bertanya kepada siapa? Tukang zikir, ahli ibadah. Tidak tersamarkan di sisi antum tentang apa rajulun qatara tis'atan wa tis'ina nafsan. Seseorang yang membunuh 99 jiwa. Maka dia apa? Fasa'ala an alami ahli dunia. Dia bertanya mencari siapa orang yang paling tahu, yang alim. Fadulla ala rahibin. Dia ditunjukkan kepada rahib. Rahib itu apa? Ahli ibadah, ahli zikir. Kerjanya ibadah dia. Tapi ilmunya kurang. Wawasannya tentang agamanya kurang. Tapi dia rajin dalam beribadah. Sampai disebutkan sebagai rahib ahli ibadah. Ketika dia bertanya, Laisa alaika taubah, tidak ada taubat bagi kamu karena kamu sudah membunuh 99 jiwa. Akhirnya dipenggal lagi oleh pemuda ini. Itu bahaya ya. Bahaya ketika berfatwa tanpa ilmu dan menunjukkan ahli ibadah tersebut tidak paham tentang ilmu agamanya ketika itu, sehingga membinasakan dia sendiri. Tetapi ketika dulla ala alam, ya ketika dia ditunjuk oleh orang yang alim, orang yang alim dia tahu ya, dengan mengatakan ma yahulu bainaka wa bainat taubah, apa yang menghalangi engkau dengan taubat. Allah SWT maha penerima taubat. Engkau membunuh 99 jiwa, 100 jiwa, bahkan mungkin lebih daripada itu. Tetapi kalau engkau taubat dengan taubatan nasuhah, innallaha tawwabur rahim, Allah SWT maha penerima taubat. Innahu kana tawwaba, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sehingga lega hati orang tersebut. Karena dia ingin taubat, ingin sadar ya. Bertanya kepada orang yang pertama, ahli ibadah, tidak ada taubat katanya, tertutup itu taubat ya, sebagai jawaban yang salah, yang fatal ya, sehingga membuat orang salah dan dia pun salah, bahkan binasa. Tanya. Itu jenis yang pertama ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada para ulama, para ulil, untuk permasalahan agama kita, sehingga kita akan tepat dalam melaksanakan syariat ini sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, sesuai dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Rasul kita alaihi wasallam ya, dalam ibadahnya, sholatnya ya, dalam zakatnya, dalam puasanya, dalam hajinya, dalam syariat yang lainnya. Ketika kita bertanya kepada ahli lain, para ulama, maka mereka akan menjelaskan kepada kita tentang ilmu tersebut. Ya, kita tidak tahu tentang permasalahan wudu, tidak tahu tentang permasalahan jual beli, dan seluruh praktek-praktek muamalah, ibadah, maka kita tidak tahu, bertanya kepada ahli lain. Karena talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, mencakup muslimah. Sebagaimana disebutkan tadi dari surat Al-Anbiya ayat yang ke-7 tentang wajibnya untuk kita bertanya dalam permasalahan ilmu agama yang kita tidak tahu. Jenis yang kedua dari jenis pertanyaan yaitu as-su'al anitafaqquh fid din la lil amal wahdahu, bertanya untuk mendalami agama ini, mencari ilmu untuk mendalami agama ini, tetapi bukan untuk tujuan diamalkan semata. Tujuannya bukan untuk diamalkan semata, tapi ada tujuan lain. Seperti apa tujuan lain? Seperti supaya dia tahu tentang berbagai macam hukum yang fungsinya untuk qadha wa tahkim wal fatwa. Ya, tujuannya untuk dia memberikan suatu keputusan, hukuman ataupun fatwa, seperti apa? Qadhi ataupun hakim ataupun mufti. Ya, seorang qadhi, seorang hakim, demikian pula seorang mufti, seorang ahli fatwa, dia mempelajari ilmu-ilmu tersebut bukan semata-mata untuk diamalkan saja. Tapi ada juga yang lain, yaitu untuk supaya dia tahu bisa membimbing manusia, mengarahkan manusia. Iya kan? Tidak semua ilmu yang ada di sisi seorang hakim, seorang mufti diamalkan semua, tapi kan untuk yang lainnya juga bermanfaat. Ketika orang lain datang kepada dia bertanya, dia jelaskan sehingga menjadi tahu. Demikian pula ketika dia diminta oleh kenegaraan untuk memutuskan suatu hukum, maka dia sebutkan hukumnya. Mungkin dia tidak mengamalkannya, tapi orang lain mengamalkannya hukum tersebut ya, sehingga bermanfaat bagi yang lainnya. Maka yang seperti ini hukumnya fardu kifayah saja, mempelajari suatu cabang ilmu dalam agama ini untuk menjadi hakim ataupun qadhi ataupun mufti. Tapi yang jelas-jelas untuk fardu ain, yaitu untuk kita amalkan secara pribadi kita masing-masing. Allah sudah sebutkan firman dari surat At-Taubah ayat ke-122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Maka adalah ada sekelompok dari mereka liyatafaqahu fid din, untuk mendalami agama ini. Fungsinya apa? Ketika orang-orang yang pelajari ilmu agama tersebut kemudian dia kembali kepada kaumnya, dia mampu memberikan peringatan kepada kaumnya, dia mampu memimpin kaumnya, dia mampu mengarahkan kaumnya. Ketika apa? Diutus di sebagian mereka untuk mendalami agamanya, karena tidak semua orang mampu untuk pergi, untuk duduk di majelis ilmu. Ya. Sehingga mereka mengutus orang-orang tertentu, atau mungkin orang-orang yang sudah ada bakat, ya, ada kemampuan, tinggal mendalami lebih dalam, diutuslah orang ini. Sehingga kembali akan memimpin kaumnya. Bukan kembali disetir. Zaman sekarang apa disetir? Ya, dibiayai, dikirim, kemudian pulang apa harus mengikuti aturannya, atau dalam bahasa lain, ya, masa bakti, masa bakti. Tapi tidak, ya, kita sangat butuh pada orang yang membimbing kita, menjelaskan ilmu agama kita. Maka ketika kita tidak mampu untuk langsung duduk di majelis para ulama, dan ternyata di daerah kita ada orang yang mampu untuk mengikuti mungkin pelajaran di para ulama, maka kita berangkatkan mereka, dan kita harapkan kedatangannya, kepulangannya akan membimbing kita di atas agama ini, sehingga nikmat yang azimah. Jika mereka kembali kepada kaumnya, ya, mereka bisa memberikan peringatan, memberikan bimbingan, nasihat, arahan, maka itu adalah jalan keselamatan bagi kaumnya. Jenis yang ketiga dari pertanyaan, yaitu ayat ala an syai'in lam yujibhu Allahu alaihi wa ala ghairihi. Dia bertanya tentang sesuatu yang tidak Allah wajibkan kepadanya dan tidak diwajibkan pula kepada orang lain. Bertanya tentang sesuatu yang hal itu tidak diwajibkan untuk dirinya dan untuk orang lain. Maka ini adalah pertanyaan yang tercela. Kasratus su'al, kasratul masail. Dia banyak bertanya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dia dan bagi orang lain. Tidak ada faedahnya bagi dia dan bagi orang lain. Karena syariat ini, Rasul SAW telah mengisyaratkan, wasakata an asya rahmatan lakum fala tas'alu anha. Ketika Allah SWT diam, tidak membahas suatu perkara, mungkin Allah SWT tidak mengharamkan suatu perkara atau tidak menghalalkan suatu perkara, diam, tidak ada pembahasannya dalam syariat ini, maka itu kata Rasulullah SAW, rahmatan lakum fala tas'alu anha, sebagai rahmat bagi kalian, maka jangan kalian tanyakan. Ketika syariat kita, Allah SWT mendiamkan suatu perkara, tidak menyebutkannya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka tugas kita sudah mensyukuri. Tidak usah membongkarnya. Kita tanyakan, yuk, kenapa ini begini? Kalau tidak ada, sudah dia. Selagi tidak ada larangan, ya, maka hal itu boleh dalam perkara dunia. Selagi tidak ada dalil yang melarang dan mengharamkan, maka hukum asal dalam perkara dunia mubah. Ya. Al-hil halal. Berbeda dalam urusan ibadah. Selama tidak ada dalil yang memerintahkan, maka ibadah tersebut haram untuk dilakukan. Sehingga kita nunggu dalilnya yang menunjukkan hal itu adalah diperintahkan dan dianjurkan sebagai ibadah. Oleh karena itu kata Rasul SAW, itu sebagai rahmat bagi kalian, maka jangan ditanyakan. Demikian pula Allah SWT firmankan di surat Al-Ma'idah Di ayat yang ke-101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya dari berbagai macam perkara yang jikalau kalian tanyakan, ya, in tubda lakum tasukkum. Jikalau hal itu dipaparkan kepada kalian apa yang kalian tanyakan, maka hal itu akan menyulitkan kalian. Gitu. Jangan, kata Allah SWT, kalian banyak bertanya dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kenapa? Karena kalau dipaparkan, disebutkan jawaban-jawabannya, tasukum akan membuat kalian kesulitan, kepayahan dalam melaksanakannya. Sehingga yang tidak diterangkan oleh Syekh kita, sudah syukuri. Dan mengacu pada dua kaidah tadi, dalam urusan dunia, al-hin, halal asalnya, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Dalam urusan ibadah, haram asalnya, sampai datang dari yang menganjurkannya, memerintahkannya. Demikian pula termasuk pertanyaan yang tercela, yaitu soal dalam rangka ngetes. Dan di sini ngetesnya bukan guru ke murid, tapi apa, murid ke guru. Perkaranya sudah jelas di sini, dia sudah punya ilmunya. Ya, tapi mungkin dia ingin ngetes ini, orang ini, ustaz ini, atau dia ini, atau ulama ini, pinter enggak ya? Coba saya tes. Kenapa? Karena tidak semua alim, tidak semua ulama, ustaz, kiai harus tahu semua ilmu. Boleh jadi ada ilmu yang dia tidak tahu. Ya. Dan itu jadi. Bukan syarat untuk menjadi seorang ulama, dia harus tahu semua perkara. Dan itu sudah kita lalui, sering kita sebutkan Imam Malik dan yang lainnya, dan para ulama yang lain, ya, yang ketika mereka tidak tahu, mereka tidak menjawabnya. Menunjukkan apa? Terluputkan di sisi mereka sebagian ilmu, ya, sehingga jangan dites dalam perkara yang mungkin tidak tahu, dia belum tahu, dan antum tahu kelemahan orang ini. Ini lemahnya dalam cabang ini. Coba saya tes. Yang itu termasuk pertanyaan yang penting. Beda halnya dalam pertanyaan yang hadis yang kedua yang sudah kita bahas. Jibril kepada Nabi kita alaihissalam bertanya dalam rangka untuk mengajari yang lain. Kita sudah tahu, tapi yang di samping kita, teman-teman kita belum tahu. Sementara kalau kita yang mengajarinya, disangka nanti, ya, tahu apa kamu? Ya kan kamu selevel dengan saya, umpamanya. Terus saya lebih tua daripada kamu. Maka kita tanyakan kepada orang yang lebih alim. Dan maka mengajari ini orang-orang yang belum tahu. Padahal kita sudah tahu. Tapi supaya manfaat itu diserap pula, didengar pula oleh orang lain. Maka tidak mengapa. Demikian pula termasuk pertanyaan yang tercela, banyak bertanya, yaitu bertanya dalam suatu perkara yang belum terjadi. Ya. Su'al an syai'in lam yaqa'. Bertanya dalam sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana Imam Ahmad ketika ditanya tentang sesuatu yang belum terjadi? Bagaimana jawaban Imam Ahmad ketika ditanya dalam suatu perkara yang belum terjadi? Maknanya kurang lebih sa'ajibuhu idza yaqa' atau idza waqa', saya akan menjawabnya nanti kalau sudah terjadi. Itu Imam Ahmad. Dan para ulama yang lain ketika ditanya tentang suatu perkara yang belum terjadi, mereka apa? Terdiam, bahkan mengatakan saya jawab nanti kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, jangan ditanyakan. Ya ini apa? Kebanyakan juga. Mbok-mbokkan istilahnya. Mbok begini, mbok begitu. Kalau belum terjadi, jangan ditanyakan. Alasannya apa? Jaga-jaga. Apa itu perkara-perkara yang hal itu sebagai perkara yang mustahil. Ataupun iya, sulit terjadinya. Meskipun Allah SWT maha mampu, tapi di mata kita hal itu sebagai perkara yang sangat jarang, sangat aneh. Maka nanti ketika terjadi, tanyakan, tanya, bagaimana ilmunya tentang hal itu. Jangan membuat-buatkan diri dalam perkara-perkara yang belum terjadi. Terlebih dalam Al-Quran, ya, mempertanyakan ayat-ayat yang tasyabihat, ya, mempertanyakan tentang huruf-huruf yang diletakkan di awal surah, apa maknanya Alif Lam Mim, apa maknanya Yasin, dan yang lainnya. Ya, seyogianya yang kita tidak mempertanyakan, karena hal itu tidak dibahas oleh Al-Rasul alaihissalatu wassalam. Maka untuk dia, untuk kita, sukut. Dia tidak membahasnya pula. Tafsir yang pertama, kasratu masailihi, banyak bertanya dan perkara-perkara yang sudah jelas. Tinggal kita mengamalkannya, tinggal kita berangkat untuk melaksanakannya, mempraktekannya. Tafsir yang kedua kata para ulama, yaitu kasratu masailihi, maknanya banyak meminta. Karena masail, ya, jamak dari masalah. Artinya bisa dua. Masalah bermakna pertanyaan, soal. Makna yang kedua bermakna permintaan, banyak meminta. Maka ini pun apa? Banyak meminta sebagai sebab kebinasaan. Tidak di dunia, di akhirat. Kebinasaan di dunia, dia rendah di hadapan orang lain. Kendati pun ataupun dia seorang alim, seorang yang berilmu, memiliki ilmu yang luar biasa, tetapi dia kasratu masail, banyak meminta kepada orang lain, maka dia akan dihina di pandangan orang-orang yang kaya, orang-orang yang berharta. Tadi bisa jadi orang yang berharta ini menindas dia, mengendalikan dia. Kenapa? Pertanyaan pertamanya karena kasratu masail, banyak meminta, banyak memelas, banyak meminta dikasihani, banyak meminta disumbang. Sehingga jangan harap dia akan mulia di hadapan orang tersebut. Maka dia akan hina. Itu kebinasaan di dunia. Ketika banyak meminta kepada orang lain. Kecuali orang yang dimintanya masya Allah sabar. Dan biasa memiliki adab yang mulia. Tapi manusia yang keseringan, sering diminta, tidak seperti Rasulullah alaihissalatu wassalam. Hatta nafidha ma indahu. Ketika beliau diminta, balik lagi yang minta, dikasih lagi, balik lagi, minta lagi, dikasih lagi. Hatta nafidha ma indahu. Sampai enggak ada yang di sisi beliau, apa yang harus diberikan. Tanya. Kalau kita, si itu datang diminta, besok datang lagi, kamu yang kemarin kan? Kita seperti itu. Atau dada kita seperti itu. Tapi Rasulullah SAW ketika jelas orang minta, dikasih. Yang enggak ada Rasul mengatakan kamu masih segar. Rumahnya. Kamu kan rumahnya bagus kan di sana? Kok minta? Selama dia minta, maka Rasul memberi. Selama dia minta. Dan tidak ada Rasul mengungkit-ungkit pemberiannya. Itu sosok Rasul kita alaihissalatu wassalam, tetapi kebanyakan manusia tidak tahan. Di suatu masa dia akan mungkin kebaikannya. Bukankah kamu dulu begini, begini? Bukankah saya yang begini kepada kamu? Itu manusia. Sehingga dihindari. Jadi su'al, betapa banyak dari manusia yang Allah SWT sebutkan tentang sifat mereka, ya sabukumul jahilu agniya minat ta'afuf. Di antara manusia ada orang-orang yang tidak paham tentang dia, orang tersebut dianggap kaya. Di antara manusia ada yang dianggap kaya oleh orang lain, karena tidak tahu tentang keberadaannya, tentang hakikatnya. Ya, sabuhumul jahilu agniya, orang-orang yang tidak tahu tentang dia mengira dia kaya. Kenapa? Karena ta'affuf, menjaga kehormatan, menjaga diri dari meminta kepada manusia. Kecuali dalam kondisi yang sangat-sangat mendesak. Tapi selama dia tidak terjerumus dalam perkara yang sangat mendesak, dia menjaga dirinya sampai tadi, masya Allah, alhamdulillah, dia dianggap kaya oleh orang lain, dianggap mampu, ya, karena lebih baik untuk menjaga kehormatannya. Kalau kita apa? Kalau kita di masa ini, masya Allah, sebagian orang banyak memanfaatkan peluang-peluang, apalagi kalau kedudukannya tadi, ustaz, kiai, atau orang terhormat, ya, sengaja bagi-bagi nomor rekening. Ini rekening saya, ini rekening saya. Terus seperti ini, dimanfaatkan, ya, manusia untuk kepentingan dirinya. Ya, yang mau bantu donasi ini silahkan rekening saya, donasi ini silahkan rekening saya. Terus seperti itu, ya, memanfaatkan orang lain dari segi harta-hartanya, ya, ataupun apa, dengan lamaz, dengan isyarat. Dia tahu meminta kepada manusia itu hina, ya, akan membuat dia turun mungkin haibahnya, wibawanya, atau kehormatannya, sehingga orang lain menganggap, ah, teman biasa, dia kok suka minta beras saya. Dianggapnya enteng, remeh. Kenapa? Karena tadi biasa untuk meminta, memelas. Karena tahu dia sifat ini akan membuat dia terhina di hadapan orang yang dimintainya, dia dengan lambas tadi, dengan isyarat. Oh, ini bagus, katanya. Saya di rumah kayaknya belum punya ada yang seperti ini. Pura-pura apa bilang bagus, kok sama punya ini baru kayaknya, ya. Saya juga pengen kayak yang seperti ini, tapi belum gajian, belum punya uang. Dia menginginkan sesuatu tapi dengan cara lain, karena minta tahu dia, hal itu akan membuat dia lemah. Isyarat sama itu. Tapi seorang yang memiliki kehormatan, dia tahu orang lain punya tupperware, punya ini, punya itu. Sudah tidak peduli. Tidak usah bilang bagus, tidak usah bilang ini. Kenapa? Kadang sensitif. Ya. Apalagi imam-imam. Kalau yang bilang ini orang yang mungkin ustaznya, baru bilang, ini bagus ya. Tenang-tenang, sudah ada saya, sudah sediakan. Katanya. Padahal baru bilang seperti itu. Tidak ada tujuannya untuk isyarat, wala syekh. Tapi terkadang sudah sebagian ekwa sensitif. Maka hindari pula yang seperti itu. Hindari pula. Itu kebinasaan di dunia. Di akhirat, kata Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Umar dan Sahih Bukhari, la yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'ti yawm al-qiyamah wa laysa fi wajhihi miz'atu lahmin. Seseorang terus-menerus dia meminta kepada manusia sehingga dia datang di hari kiamat nanti dalam kondisi tidak ada daging di mukanya. Itu kebinasaan di akhirat. Orang yang banyak meminta malas kepada manusia, ya, tidak ada daging. Dia datang ke hadapan Allah tidak ada daging di mukanya. Kenapa? Kata Ibnu Hajar, karena dia telah menukar kehormatan mukanya ini di dunia dengan meminta kepada orang, tebal mukanya, tidak punya rasa malu dalam meminta kepada manusia, sehingga Allah ganti kehormatan dia yang telah jual di dunia dengan tidak ada daging di akhirat nanti di mukanya. Salah satu tafsiran hadis tersebut. Oleh karena itu, para ulama membawakan ayat surat Al-Waqi'ah, yu'raful mujrimuna bisimahum, orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan cirinya, ya. Orang-orang yang berdosa diketahui dengan cirinya masing-masing dari dosa yang dia lakukan. Ciri orang yang berbuat dosa karena banyak meminta saja, ya, mukanya tidak berdaging, Ciri orang yang khianat, ya, orang yang tidak menunaikan amanah, dia akan membawa panji pengkhianatan. Dan itu pun disebutkan oleh Rasulullah dalam Sahih Bukhari. Datang di hari kiamat orang-orang yang khianat ini, yang tidak menunaikan amanah, dalam keadaan dia tertancap di sampingnya bendera pengkhianatan yang semua orang tahu ketika melihat bendera tersebut. Ya, itu sebagai penafsiran dari ayat Al-Waqiah tadi, yu'raful mujrimun bisimahum, orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan ciri dosa yang telah dia lakukan. Tanya, di hari kiamat nanti. Ya tentunya. Sehingga mau itu banyak bertanya dalam permasalahan agama yang sudah jelas ataupun banyak meminta kepada manusia, maka hindari karena itu adalah sebab kebinasaan. Dan yang kedua nanti, wakhtilahu ala anbiya'ihim. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.